نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، pada hari ini insya Allah saya akan membahas yaitu tentang sikap dari ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya akan ceritakan pada hari ini, yaitu tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah Islam Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kita telah mengetahui bahwa bagaimana Salman radhiyallahu taala anhu, dia seorang dari negeri Faris, Persia, dari Iran sekarang ini, dia telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Tapi hidayah ini yang diberikan kepada Salman melalui perjuangan yang begitu gigih. Bukan dengan duduknya Salman di negara Persia kemudian datang yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada Salman hidayah, dan Salman termasuk salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW yang sejati. Saya bawa buku ini yaitu dari karangan Syekh Hussein Al-Awaisya min Mawaqif As-Sahabah radhiyallahu taala anhum. Kita telah mengetahui bahwa Syekh Hussein, salah satu muridnya Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dan yang saya ceritakan atau saya yang bawa dalam ceritanya Salman ini insyaallah semuanya hadis-hadis yang sahih. Disebut di sini, kemudian saya akan menceritakan tentang Salman, kemudian saya bahas satu persatu insyaallah. Bagaimana perjuangan Salman dan bagaimana dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu penghuni surga. Disebut oleh Syekh Hussein bahwa dia telah memilih kisah Salman radhiyallahu anhu bima fiha min ad-durus wal ibar. Karena di dalam ceritanya Salman terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Inna qisatun 'azimah, disebut cerita ini sangat agung. Yantafi' minal ulama, seorang alim mendapatkan manfaat besar. Dan juga thullabul ilmi, dan thullabul ilm wa du'at ila Allah taala, dan da'i kepada Allah Subhanahu taala wa amatun nas, dan seluruh manusia. Apabila mereka merenungkan cerita tentang Salman al-Farisi, dia akan mendapatkan di sini pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, yaitu pertama, inna qisatan nastafidu minha jurusan fi tarbiyatin nafsi wa tazkiyatiha wa tahdhibiha. Dalam kisah Salman kita akan mendapatkan pelajaran, yaitu atau tentang mendidik jiwa-jiwa kita. Inna qisatun nastafidu minha jurusan fi tadhhiyah wal badri wal mujahadati was sabr wal ikhlas. Bagaimana cerita ini menunjukkan kepada kita kesabaran Salman dan pengorbanan Salman dalam al-jihad fi sabilillah, dan ikhlas beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Salman ini menjadikan kita bersemangat untuk mempelajari agama kita dan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencari ilmu yang sebenarnya, yaitu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita memahaminya, kita akan dan melaksanakannya, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Hadis ini yang menceritakan tentang kisah Islamnya Salman al-Faris, yaitu diceritakan oleh An Ibn Abbas qala. Ibn Abbas berkata, haddathani Salman al-Farisi hadithahu fi minhu fihi qala. Kita tidak mengenal Salman, ayahnya siapa. Yang kita kenal Salman adalah Salman, namanya Salman Al-Farisi. Salman dari negara Persia. Katanya Salman, dia menceritakan perjalanannya. Bagaimana dia dahulu waktu masih kecil sampai dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunt rajulan farisian min ahli Asbahan, katanya Salman. Pemburu, saya minta kalian merenungkan ceritanya Salman, sangat menarik cerita ini. Katanya Salman, saya dahulu dari negara Persia, kota saya bernama Asbahan. Min ahli qaryatin minha, saya dari desa dari Asbahan yang bernama Jayyun. Wa kana abi dahqana qaryatihi, ayahku adalah kepala desa, orang kaya, orang terpandang, orang yang dihormati di desaku. Wa kuntu ahabba khalqillah ilaihi, dan saya adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku. Ayahku mempunyai harta banyak, tanah-tanah yang luas, tetapi yang paling dicintai oleh ayahku yaitu Salman. Falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta kuntu qatana an-nar allati yuqiduha la yatrukuha takhbu sa'atan. Cintanya kepada Salman, cintanya ayahnya kepada Salman, sampai Salman ini disuruh oleh ayahnya, yaitu dia agar menyalahkan api, yaitu karena orang-orang Persia dahulu Majus menyembah api. Api itu tidak boleh mati, terpedam. Jadi terus Salman itu dulu yang memberi kayu ke api itu untuk menyalah terus. Itu suatu kehormatan yang luar biasa. Itu bagaimana cintanya ayahnya sampai dia mempercayakan kepada Salman untuk berbuat demikian. Karena ayahnya dahulu adalah orang, termasuk orang alim, ulama al-Majus di Qaryatihi. Qala wa kana abi dhai'a 'azima, ayahku dahulu mempunyai tanah. Ini dhai'a itu tanah atau mazra'ah, tanaman atau tanah yang subur yang ditanam, besar sekali. Dan ayahnya dahulu menyintai tanah itu, tetapi dia menyintai Salman lebih dari ayah, dari tanahnya tadi. Fasyughila bi bunyanin lahu yauman, karena ayahnya pada suatu hari sibuk dengan sesuatu, maka dia mengatakan kepada Salman, pergilah wahai Salman, lihatlah tanahku itu, awasilah tanahku itu. Faqala li ya bunayya inni qashghaltu fi bunyan hadha al-yawm an dhay'ati fadhhab fattali'ha, maka engkaulah pergi ke sana untuk melihat tanah itu. Wa amarani fiha bi ba'd ma yurid fakharajtu uridu dhay'atah, maka saya patut kepada perintah ayahku, saya pergi ke tanah tadi. Waktu dia di tengah-tengah jalan, undur ila rihlat Salman al-ba'ith anil haqiqah, orang yang mencari kebenaran yaitu Salman. Famarartu bi kanisatin min kanais an-nasara, saya telah melewati yaitu gereja dari gereja-gerejanya orang Nasrani. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun, saya mendengar mereka salat di gereja itu dengan suara-suara yang tertentu. Wa kuntu la adri ma amru an-nas li habzi abi iyaya fi baitihi, saya dahulu tidak mengerti kenapa ayahku selalu melarang aku keluar dari rumah. Ayahnya itu saking cintanya kepada Salman, dia tidak mau Salman itu keluar dari rumahnya nanti terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain. Karena ayahnya fanatik dengan yaitu agama Majusi. Falamma marartu bihim, waktu saya melewati mereka gereja, wa sami'tu aswatahum, saya mendengar suara-suara mereka. Jaqaltu 'alaihim anzur ma yasna'un, kayak Salman, saya masuk gereja itu, saya melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Qala, katanya Salman, falamma ra'aitu ma ajabatni salatuhum, waktu saya melihat, saya renungkan, saya bandingkan dengan agama saya melihat salat mereka lebih baik dari agama kami. Wa raqibtu fi amrihim, saya menginginkan seperti mereka. Wa qultu hadza wallahu khairun min ad-din alladhi kunt alladhi nahnu fi alayh, sungguh apa yang diperbuat oleh orang-orang Nasrani lebih baik dari apa yang kita perbuat. Tuban ibadah orang Nasrani lebih baik dari Majusi. Wallahi ma taraktu mata gharabat asy-syams. Saya tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Tertarik Salman. Hatinya Salman itu ada di dalamnya nurani. Ada nurnya, cahaya. Menginginkan kebenaran Salman. Padahal Salman itu hidup di sebuah rumah yang hebat. Ayahnya kaya. Makan dengan makanan yang hebat, yang enak. Tidur di ranjang yang empuk. Ayahnya memanjakan dia. Apa saja yang diminta oleh Salman dilaksanakan oleh ayahnya. Tetapi dia cari kebenaran. Umbur, lihat perjalanan Salman. Qala wa taraktu bai'at abi, saya lupa dengan tanah ayahku atau tugasku yang disuruh oleh ayahku tadi. Walam atiha, saya tidak mendatanginya. Taqultu lahum, serkata kepada orang-orang Nasrani yang ada di gereja. Aina asal hadha din, tanya dia. Dari mana asalnya agama ini? Qalu bisyam, dari negara Syam. Kita tahu negara Syam itu ada 4 negara, yaitu Suriah, Al-Urdun, Yordania, Palestina dan Lebanon. Itu negara Syam. Qala tsumma raja'tu ila abi, kemudian saya kembali ke rumahku. Saya bertemu dengan ayahku. Waqad ba'adha bi talabi, ayahku gelisah karena saya terlambat, takut dengan apa yang terjadi kepadaku. Wa syaqalathu an 'amalihi kulluh. Qala falamma ji'tu, waktu saya datang mendatangi ayahku, qala ay bunayya aina kunta, di mana engkau wahai anakku? Alam akun ahadtu ilaika ma ahadtu, saya terjanji kepadamu jangan sampai terlambat, hati-hati di jalan. Qala, Salman berkata kepada ayahnya dengan jujur dan tidak membohongi ayahnya. Qultu ya abati, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum. Diceritakan oleh Salman, saya telah mendatangi gereja, saya melihat orang-orang sholat di situ. Fa'jabani, saya tertarik. Farmar aitu min dinihim, wallahi ma ziltu indahum hatta qurabat asy-syams. Saya di situ sampai matahari tenggelam. Qala ibunayya laisa bidzalika din khairun. Katanya ayahnya, wahai anakku, agama itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Itu agama Nasrani. Dinuka wa dinu abaika wa ajdadika khairun minhu. Agamamu dan agama ayahmu dan agama nenek moyangmu lebih baik dari agama Nasrani itu. Takut ayahnya kalau Salman masuk ke dalam agama Nasrani. Qala qultu kalla wallahi innahu khairun min dinina. Demi Allah wahai ayahku, agama Nasrani itu lebih baik dari agamaku. Qala fa khawfani, maka takut ayahnya kepada Salman. Faja'ala fi rijli qaidan, maka saya dirantai oleh ayahku. Dua kakiku itu di apa namanya? Dirantai. Tsumma habasani fi baitihi, kemudian saya dipenjara di rumahku. Bukan karena dia benci oleh Salman, tetapi dia takut Salman masuk ke dalam agama Nasrani. Saya cintanya ayahnya kepadanya. Qala, ayahnya menyintai Salman lebih dari dirinya sendiri. Qala wa ba'athu ila an-nasara fa qultu lahum. Dulu ayahnya itu sering menyiksa budak-budak. Salman melihat itu perbuatan ayahnya, dia sangat sedih. Kalau pada tiba hari pagi dia melepas, yaitu rantai-rantai yang dia apa namanya, ditaruh di budak-budak tadi, dia melepaskannya. Kesian dia sama budak-budak itu. Kemudian Salman berkata kepada orang-orang Nasrani tadi, katanya dia meminta kepada budaknya, panggillah salah satu orang Nasrani waktu ayahnya tidak ada. Dia berkata kepada mereka, idza qadima alaikum rakbun minasyami tujjar minan nasara fa akhbiruni bihim. Apabila datang orang-orang Nasrani ke negara kita ini, maka bilang, kasihkan saya kabar. Taqadima alaihim rakbun minasyam tujjarun minan nasara. Kemudian datang ke negara Syam ke negara Persia, yaitu orang-orang Nasrani dari negara Syam. Maka mendatangi Salman. Qala Salman, faqultu lahum idza qadhu hawaijhum wa aradu ar-raj'a ila biladin fa'adinuni bihim. Salman berkata kepada mereka, apabila kalian sudah selesai dari perdagangan kalian, maka saya kasih kabar, saya akan pergi bersama kalian. Undurilah Salman, tarak hadhil asya' kullaha. Meninggalkan kekayaan, meninggalkan kemewahan untuk mencari kebenaran. Maka pada suatu hari, waktu mereka, orang-orang Nasrani ini sudah selesai dari perdagangan mereka dan ingin pulang ke negara mereka, maka Salman pergi bersama mereka, meninggalkan ayahnya dengan sembunyi-sembunyi. Tuma kharajtu ma'hum hatta qadimtu Syam, sampai saya ke negara Syam, hatta wasaltu ila negara ila bilad Syam. Ditinggal sama dia, tidak membawa apa-apa kecuali air tasdiki dan makanan. Falamma qadimtuha, waktu saya datang ke negara Syam, bukan begitu saja dia. Qultu man afdal ahli hadzal din? Dia tanya, siapa yang paling alim di negara ini? Sebab apa tujuan Salman itu bukan uang, bukan dagang, tapi tujuannya itu ilmu, ilmu kebenaran. Dia bertanya, siapa orang yang paling alim di negara Syam? Qul wal asqof fil kanisa, yaitu kepala gereja yang ada di gereja kada disebutkan. Qala fajituhu, maka saya mendatangi orang tadi. Faqultu inni qad raqibtu fi hadha ad-din, saya bertemu dengannya, saya berkata, saya menginginkan, sungguh-sungguh saya menginginkan untuk mempelajari agama ini. Saya mencari kebenaran, kata Salman. Wa ahbabtu an akuna ma'ak, saya ingin bersamamu dan saya berkhidmat kepadamu. Wa ukhdimuka fi kanisatik, saya akan berkhidmat di gereja ini. Wa ta'allam minka wa usalli ma'ak, saya belajar pelajaran-pelajaran yang engkau miliki dan saya akan sholat di sini. Qala fadkhul, maka masuklah, katanya orang tadi, seorang alim itu. Fadakhultu ma'hu, saya masuk ke gereja bersamanya. Qala fakana rajulu su, katanya Salman, waktu saya melihat orang tadi, akhlak orangnya tadi dengan dia melihat, betul-betul melihat bahwa orang yang disebut alim-alim itu orang yang paling jelek yang pernah dilihat oleh beliau. Fakana rajulu su ya'muruhum bisadaqah wa yuraghibuhum fiha. Orang tadi, kepala gereja tadi yang dianggap alim itu mengajarkan atau menganjurkan kepada manusia untuk bersedekah, bahwa sedekah itu pahalanya besar. Kemudian apabila mendapatkan uang-uang, harta diambil sendiri, tidak diberikan kepada fuqara wal masakin. Tidak ada yang tahu kecuali Salman. Fa idza jama'u ilayhi minha asya'a tanazzahu li nafsihi, disimpan oleh kepala gereja tadi. Walam yu'tihil masakin, tidak diberikan kepada orang-orang miskin. Hatta jama'a sab'i qilal min dhahabin wa wiraq, sampai dia mengumpulkan al-jarrah itu, yaitu kendi, kendi yang besar itu, 7 kendi emas dan perak. Orang tadi, wiraq itu yaitu fiddah, yaitu apa namanya, perak. Qala wa abghadtuhu bughdan shadida, saya benci sama orang tadi, sangat benci. Lama ra'aitu yasna, karena perbuatannya. Thumma mata, kemudian mati orang tadi. Huwa yuhibbu lillah wa yabghadu lillah, dari kecilnya Salman cari kebenaran. Ya'rif al-wala' wal bara', fajtama'at ilaihi an-nasara liyadfunuhu, berkumpul orang-orang Nasrani untuk menguburkannya. Orang ini orang alim, keramat. Faqultu lahum, maka Salman berteriak dan berkata kepada mereka, inna hadza kana rajul su, orang ini adalah orang yang jelek. Ya'murukum bis-shadaqah, dia merintahkan kepada kalian agar kalian bersedekah. ويرغبكم فيها فإذا جئتموها بها اكتنزها لنفسي. Apabila sudah dikumpulkan harta-harta yang dari kalian itu kemudian diambil sendiri olehnya. Walam yu'tihil masakin minha syai'a. Tidak diberikan kepada orang-orang miskin sama sekali. Qalu wa ma ilmaka bidzalik? Orang-orang tadi heran berteriak. Orang ini adalah orang yang alim. Bagaimana engkau mengatakan demikian? Engkau tahu dari mana kalau orang ini berbuat demikian? Qala qultu ana adullukum ala kanzihi. Marilah katanya Salma. Saya akan lihatkan kepada kalian yaitu hartanya. Qalu badulluna alaihi. Maka tunjukkan kepada kami tempatnya itu, tempat hartanya itu. Qala faraitu mawdi'ahu. Maka saya lihatkan kepada mereka itu tempatnya mereka. Mereka hartanya orang tadi. Qalu qala fastakhruju minhu sab'a qilal mamlu'a dhahaban wa wiraqan. Maka dikeluarkan dari tempatnya tadi, dari gudangnya tadi, yaitu kendi tujuh kendi besar-besar penuh dengan emas dan perak. Falamma ra'awha, waktu mereka melihat dengan mata kepala mereka, qalu wallahi la nadfunuhu abada. Mereka mengatakan kita tidak akan mengubur dia sama sekali, tidak mau. Semua benci. Fasalabu, maka disalib. Tadi itu orang tadi, pendeta tadi. Thumma rajamuhu bil ijara, kemudian dilempari dengan batu. Karena waktu mereka tahu bagaimana perbuatan pendeta yang jelek tadi. Thumma ja'u bi rajulin akhar, kemudian diangkat seorang lain. Gantinya sebagai pendeta, ganti orang tadi. Qala yaqulu Salman, Salman berkata, "Fama ra'aitu rajulan la yusalli al-khams ara annahu afdalu minhu." Wallahi demi Allah, dia bilang, saya tidak melihat orang telah melaksanakan lima waktu salat lebih baik dari orang ini. Yani orang yang kedua ini adalah orang yang baik, betul-betul baik. Azhad fi dunya wala arghab fil akhirah. Dia orang zahid, tidak mau dunia dan dia menginginkan akhirat. Wala ad'ab laylan wa naharan minhu. Yani paginya dan malamnya itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang tadi. Maka Salman belajar kepada orang tadi ilmu, yaitu Taurat wal Injil yang sebenarnya. Qala fa ahbabtu hubban lam uhibbu min qablihi. Saya menyintai orang tadi, belum pernah saya menyintai orang lebih dari orang tadi, lebih dari ayahnya. Undur yal wala wal bara' li Salman. Orang guru tadi yang dilihat baik itu, dia menyintai lebih dari ayahnya. Dia mengatakan, saya belum pernah menyintai orang lebih dari orang tadi, pendeta tadi. Wa aqamtu ma'ahu zamanan, saya duduk bersamanya, belajar bersamanya bertahun-tahun. Waqad hadara kama zamanan thumma hadaratul wafa, sampai dia tiba waktu matinya. Faqultu lahu, saya berkata kepadanya, wahai guru, ya fulan, ini kuntu ma'ak, saya bertahun-tahun bersamamu. Wa ahbabtuka hubban lam uhibbu min qabli, dan saya cinta menyintai engkau, belum pernah saya menyintai orang lebih dari engkau. Waqad hadaraka ma tara min amrillah, sekarang sudah tiba waktunya engkau akan pisah denganku. Fa ila man tusibi wa ma ta'muruni, engkau mewasiatkan aku apa dan aku akan pergi kemana? Qala ay bunayya, wahai anakku, katanya orang tadi, wallahi ma'lamu ahadan al-yawm alama kuntu alaihi, saya tidak mengetahui seorang seperti aku yang memegang teguh kepada negara dan kepada agama Nasrani yang sebenarnya. Laqad halakan nas, orang-orang yang sepertiku telah meninggal dunia. Wabaddalu, dan mereka telah merubah agama ini. Wataraku akthar makanu alaihi, dan mereka meninggalkan kebanyakan yang benar. Illa rajulan bil mausil, kecuali seorang seperti aku gini, tapi dia ada di negara Irak. Bayangkan, dari Persia ke Syria ke Irak, pergi Mausil, dia Mausil itu di Irak, pergi dia ke sana. Wa huwa fulan, namanya fulan ibni fulan. bahwa alama kuntu alaihi, dia persis sepertiku. Falhaq bihi, maka ikutilah dia. Qala falamma mata, waktu mati guruku tadi, wa ghuziba, waktu sudah dikubur, luhiktu bi sahibil Mosul, maka saya pergi ke Irak, ke negara Mosul. Faqultu lahu, saya bertemu dengannya. Saya berkata kepadanya, ya fulan, inna fulanan awsani inda mauti an alhaq bika. Fulan ibni fulan yang ada di Syria, yaitu guruku, telah mewasiatkan kepadaku agar saya bertemu denganmu, belajar. Wa akhbarani annaka ala amrih, karena engkau adalah di jalan sama dengan jalannya. Qala fa qala li aqim indi, maka duduklah bersamaku, katanya guru tadi. Fa aqamtu indahu, saya duduk bersamanya. Wajadtu khairar rajulin ala amri sahibihi, dia adalah orang yang baik seperti temannya, seperti dahulu guruku yang di Syria sana, yang di Syam. Falam yalbat an mata, tak lama guruku itu mati juga. Falam hadratul wafa, waktu dia meninggal, saya berkata kepadanya, wahai fulan, inna fulanan awsabi ilaika, guruku yang di negara Syam telah mewasiatkan kepadaku untuk mendatangi engkau, dan engkau sekarang telah meninggal, akan meninggal, engkau wasiatkan aku kepada siapa sekarang, wahai guru? Wa amarani billu'uq bika, waqad hadaraka min Allah azza wa jal ma tara, fa ila man tusi bima wa ma ta'muruni. Qala ay bunayya, wahai anakku, katanya guru tadi, wallahi ma'alamu rajulan ala mithil ma kunna alaihi illa rajulan binasibaini wa huwa fulan falhaq bihi. Saya tidak tahu, tidak mengetahui seorang sepertiku kecuali ada orang di negara Nasibaini, dia berdasarlah orang ini di Turki atau di negara-negara yang jauh dengan Mosul, maka pergilah kepadanya. Maka saya, waktu guruku itu sudah dikubur, saya pergi ke negara tadi, dari kota ke kota, dari negara ke negara, mencari Allah, mencari kebenaran. Salman, falamma mata wa ghuyiba, waktu mati dan dikubur gurunya, saya adalah luhiktu bi sahib Nasibain, saya mendatangi guru yang baru itu. Fajituhu, fa'akhbartu bi khabari, saya menceritakan tentang kabarku. Wa ma'amaroni bihi sahibi, dan saya mengatakan bahwa guru saya yang di Mosul telah mewasiatkan kepada aku agar saya mendatangimu dan belajar kepadamu. Qala fa'aqim indi, katanya gurunya tadi, maka duduklah bersamaku. Fa'aqamtu indahu, maka saya duduk bersamanya. Fawajadtu ala amri sahibaihi, saya melihat dia adalah persis seperti guru-guru saya yang dahulu, dia adalah orang yang baik. Fa'aqamtu ma'ahu ma'a khairir rajulin, saya berduduk dengan seorang yang terbaik waktu itu. Fawallahi ma labidha an nazala bihil maut, kemudian dia juga meninggal dunia, namanya manusia, meninggal dunia. Falamma hubira, waktu dia akan meninggal, fi sakaratil maut, qultu lahu ya fulan, inna fulanan kana awsabi ila fulan, thumma awsabi fulanun ilaik, fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Fulan tadi guru saya yang di negara Syam telah mewasiatkan saya untuk pergi ke Mosul, saya pergi ke Mosul, kemudian mati. Guru saya yang di Mosul, saya diwasiatkan pergi ke engkau, sekarang engkau akan mati. Apa wasiatmu kepadaku, dan kemana saya akan pergi? Qala wallahi ma na'lamu ay bunayya, wa ya anakku, wallahi ma na'lamu ahadan baqiya ala amrina amuruka an ta'tiyahu, saya tidak mengetahui seorang seperti kita untuk saya menasehati engkau akan pergi ke orang tadi, illa rajulan bi amuriya, kecuali seorang di amuriya. Amuriya itu kalau tidak salah di Turki lan. Fa innahu bimithli ma nahnu alayhi, dia seperti kita. Fa in ahdabta fa'tihi, apabila engkau menghendaki itu, pergilah kepadanya. Qala fa inna wala amrina, dia adalah sesuai dengan kita atau satu perjalanan dengan kita. Qala falamma mata, waktu mati gurunya ini dan dia dikubur, lahikta bi sahibi umuriyah, saya pergi ke umuriyah untuk menemui teman saya itu atau guru saya yang baru. Wa akhbartu khabari, saya berkata, saya menceritakan kepada sahib umuriyah itu cerita saya. Maka dia berkata, aqim indi, maka duduklah bersamaku. Fa'akomtu ma'arajulin ala huda ashabihi wa amrihim. Dia adalah satu jalan dan dia orang baik seperti teman-temannya yang dahulu. Qala waqta sattu hatta kana li baqarat wa ghanima. Waktu saya duduk bersama orang tadi, saya mempunyai yaitu sedikit harta, saya bekerja, kemudian saya mempunyai, saya beli kambing, saya beli sapi, saya pelihara sapi dan kambing saya itu sambil saya belajar. Sumana zala bihi amrullah. Kemudian datang amrullah yaitu al-maut. Falamma udhira, waktu mau mati guru saya, qultu lahu ya fulan, wahai guru, ini kuntu ma'a fulan, diceritakan saya dahulu bersama fulan, fulan kemudian dia mati. Fa'usini, maka saya sekarang engkau akan mati. Maka nasihatilah aku, pergi kemana aku sekarang. Qala ibunayya, katanya orang tadi, ma'lamu asbah alama kunna alai ahadun minan nas amruka an ta'ti. Saya tidak mengetahui kepada siapa saya menasihati engkau untuk engkau pergi. Walakinnahu qad adallaka zamanu nabiyyin. Tetapi wahai anakku, sekarang ini sudah hampir datang wayanya seorang nabi akan muncul, yaitu nabi baru yang ada yang maktub di Taurat wal Injil, Salman, seorang alim. Dia seorang talib ilim, mengerti Salman apa isi Al-Injil, apa isi Al-Taurat. Huwa mab'utsun bidin Ibrahim, dia diutus dengan agama Ibrahim. Yakhruj bi ardil Arab, dia akan lahir atau akan muncul dari negara Arab. Muhajiran ila ardin baina harratain, dia akan hijrah dari negaranya, dari tanahnya ke kota lain. Al-Hirrah yaitu ardun dhati hijaratin sud. Al-Madinah itu penuh dengan tanah atau batu-batu yang hitam, itu namanya Hirrah. Dia akan hijrah ke tempat itu. Bainahuma nakhl, di situ ada pohon-pohon kurma banyak. Bi alamatun la tukhfa, dan dia mempunyai ciri-ciri nabi itu tidak bisa diragukan lagi, engkau tahu. Ya'kulul hadiyatu, hadiyata, dia memakan hadiah, yakni dia diberi hadiah, dimakan. Ya'kulul hadiyah wala ya'kulus sadaqah, diberi hadiah dimakan, diberi sadaqah tidak dimakan oleh nabi itu. Baina katifaihi khatamun nubuwah, di punggungnya ada stempel kenabian. Fal istata'ta an talhaq bitilkal bilad fa'fal, apabila engkau bisa menuju ke negara itu, maka pergilah ke sana. Qala thumma mata wa ghuyiba, mata gurunya tadi dan dikubur. Famakattu bi umuriya masya an amkut, saya duduk di umuriya, saya menunggu datangnya orang-orang Arab untuk saya pergi ke sana seperti apa yang diwasiatkan oleh guruku. Thumma marrabi, dan kambingnya dan sapinya itu berkembang biak. Mumma marra bi nafarun min kalbin tujara, kemudian datang seorang atau kabilah dari bangsa Arab namanya Bani Kalb sebagai pedagang. Faqultu lahum, saya waktu melihat mereka yahdu, mereka menyanyi. Orang-orang Badui itu ada nyanyian-nyanyian tertentu apabila mereka itu menaiki kun untanya, mereka menyanyi. Mereka tahu bahwa ini orang-orang Arab. Dia mengatakan tahmiluni, faqultu lahum tahmiluni ila ardil Arab. Kalian bersedia untuk mengangkat aku atau mengambil aku atau membawa aku ke negara Arab. Wa utika bi qurbi qirati hadi wa ghanimi baqarati hadi wa ghanimati hadi. Apa upahnya, apa balasannya? Dia bilang kambing-kambingku dan sapi-sapiku itu ambillah. Yang penting saya sampai ke negara Arab. Umurilah Salman al-ba'id anil haqiqah, bimakna al-haqiqah. Qalu na'am, mereka mengatakan iya, kita mau itu, tawaran itu. Fa'ataitumuha, maka diberikan oleh Salman kepada mereka itu. Wa hamaluni, mereka mengangkat aku ke negara Arab. Jangan tanya hatinya Salman, rindunya Salman ke negara Arab itu seperti apa yang dikatakan oleh gurunya tadi. Faba'u hatta idza qadimu bi wadil qura. Waktu mereka sampai ke wadil qura, wadil qura itu tempat antara Makkah dan Madinah. Faba'uni, mereka menjual aku sebagai budak. Saya dijual belikan, saya dikhianati oleh mereka. Faba'uni min rajulin min al-yahudi 'abdan. Saya dijual kepada seorang Yahudi sebagai budak. Fakuntu indahu, maka saya berbakti kepada orang tadi sebagai budak. Waraitu nakhl, saya melihat di wadil qura pohon kurma. Jangan tanya hatiku bergerak. Jangan tanya tentang senang hatiku, bagaimana rinduku kepada Nabi yang akan datang itu. Warajautu an takuna al-balad alladhi wasafa li sahibi. Mudah-mudahan ini yang dikatakan oleh guruku, inilah kota yang akan muncul seorang nabi yang akan hijrah ke sini. Walam yahiqli fi nafsi fa bainama ana indahu qadima alaihi ibnu ammin lahu min al-Madinah. Tetapi apa saya harapkan tidak tercapai. Kenapa? Seorang misanan, yaitu tuanku tadi datang dari orang-orang Yahudi dari Madinah. Dia melihat aku min Bani Quraidah. Tabta'ani minhu, dia bilang, wahai anak pamanku, wallahi saya melihat ini, siapa namanya, katanya Salman, wallahi saya beli dia. Maka saya dijual oleh tuanku tadi, maka saya dibawa ke Madinah. Undur qudratullah, takdir Allah SWT. Dia kira Salman bahwa Ummul Qura ini Madinah yang akan muncul Nabi. Wahtamalani ilal Madinah, saya dibawa ke kota Madinah. Wallahi ma huwa illa ru'aituha fa'araftuha bi sifati sahibi. Waktu saya datang ke kota Madinah, mendekati kota Madinah, saya lihat kota Madinah penuh dengan pohon kurma. Saya yakin bahwa Nabi ini akan datang ke sini. Ini negara atau kota yang telah diceritakan oleh guru kami waktu kata kita di Amuriyah itu. Maka saya duduk di kota Madinah dengan senang hati sebagai budak. Wa ba'athallahu rasulah, maka Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqama bi Makkah ma aqam, dia duduk di Makkah bertahun-tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar ceritanya, tapi saya sebagai orang budak tidak bisa berkutik. La asma' lahu bi dzikrin, saya tidak mendengar bahwa seorang nabi muncul di kota Madinah, di kota Makkah. Tidak mendengar, sebab saya seorang budak. Mama ana fi min syughli riqqi, sebab saya kerja sebagai budak, kerja berat Salman, apalagi kota Madinah. Dia yang mengawasi pohon-pohon kurma itu. Pohon kurma itu apabila tiba waktunya, bukan begitu saja, apa namanya, seperti salak, mesti dikawinkan antara perempuan dengan laki. Begitu dia Salman syughlu hadha, pekerjaannya, jadi dia sibuk. Hajar il Madinah. Kemudian Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Yakin Salman bahwa saya akan sabar menunggu Nabi yang akan datang ini. Dia yakin Salman. Wallahi inni la fi ra'si idqin li sayyidi a'malu fihi ba'd al-amal, pada suatu hari saya di atas pohon kurma, saya memperbaiki, atau apabila kurma itu berbuah, itu diberi apa namanya, supaya tidak dimakan oleh seperti di sini cocot atau anu gitu, diikat dengan, ya, Salman berbuat demikian. Wasayyidi jalis, tuanku itu duduk di bawah menunggu aku, melihat pekerjaanku. Idza aqbala ibnu ammin lahu, datang misanannya kepadanya. Hatta waqafa alaihi faqal, dia mengatakan, memberi kabar kepada anak pamannya tadi, dia di atas mendengar, fulan qatalallahu bani qilah. Qatala Allah Bani Qila, wallahi innahum al-ala mujtama'una biquba. Yani Bani Qila itu maksudnya Al-Aus wal Khazraj. Mereka berkumpul di Quba. Ala rajulin qadima 'alayhi min Makkah al-yawm. Mereka berkumpul di Quba, mereka bersenang-senang di sana, mereka menjemput seorang dari Makkah. Yaz'amuna annahu nabi. Mereka mengatakan atau mengaku bahwa dia nabi. Qala falamma sami'tuha, kata ya Salman, waktu saya dengar apa yang dikatakan oleh dua orang ini yang ditunggu oleh Salman. Akhadatni al-urwa'u. Al-urwa' bermakna ar-ra'da, gemetar Salman. Dari pohon kurma sampai akan pingsan, akan jatuh Salman. Hatta dhanantu inni sa'asqutu 'ala sayyidi, saya akan datang di atas kepalanya tuanku tadi. Qala wa nazaltu 'ala an-nakhli min an-nakhl, saya turun dengan cepat. Faj'altu aqulu li ibni 'ammi, saya bertanya kepada anak pamannya tadi, anak paman tuan saya itu. Dalik. Madza taqul? Madza taqul? Apa yang kau bawa, engkau bicarakan? Wa ghadiba sayyidi, maka marah tuanku saya, tampailin falakamani lakmatan syadidah, seorang budak. Tampailin sampai Salman agak pingsan. Cuma qala malaka li hadza? Apa hubunganmu dengan ini? Engkau budak, hina. Aqbil ala amalika, maka pergilah, kerjalah. Qala qultu la syai, enggak, saya tidak ada apa-apa ini. Saya hanya tanya saja. Inna maratu an atadabbat amma qala, saya dengar sesuatu kabar yang baru, yang aneh. Saya ingin apa? Atadabbat, betul apa enggak kabar ini? Saya tidak tahu, katanya Salman. Wa kana indi syai'un qad jama'tuhu, katanya Salman, saya sudah mengumpulkan sesuatu, yaitu kurma. Falamma amsaytu akhadtuhu, saya ambil kurma tadi, yaitu rutab. Saya ambil, saya tak laksanakan, saya betul mau tak tes nabi ini atau tidak. Undur, lihatlah bagaimana perjalanan Salman. Katanya di hadis Rasulullah SAW di situ, man adlaja faqad balagha al-manzila, barang siapa yang jalan di waktu malam, dia akan sampai ke rumahnya. Ala inna silatullahi ghaliyah, sungguh bahan Allah atau barang Allah itu mahal. Ala inna silatullahi yal jannah, barang Allah itu surga. Maka Salman, undur Salman, dari kecilnya dia ta'ban, betul-betul lelah perjalanan dari sana ke sini untuk mencari kebenaran. Al-bahithu anil haqiqah. Kemudian Salman mau ngetes nabi tadi. Jangan tanya bagaimana rindunya Salman untuk melihat Rasulullah SAW. Maka dikumpulkan rutab itu. Fa'akhadtu, thumma dhahabtu bi ila Rasulillah SAW wa huwa bi Quba. Waktu Rasulullah tidak menunggu Rasulullah datang ke Madinah. Waktu di Quba, dibawa oleh Salman, yaitu kurma tadi. Waktu itu Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya duduk. Diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu alaihi faqultu inna qad balaghani annaka rajulun salih, saya telah mendengar bahwa engkau adalah orang yang baik, orang saleh. Wa ma'aka ashabun laka ghuraba, dan engkau membawa sahabat-sahabat gharib, apa, asing dari Makkah, mereka memerlukan bantuan, dhuhajah. Wahada syai'un kana indi lissadaqah, ini saya mempunyai sadaqah bagi buat kalian. Faraitukum ahaqqu bihi min ghairikum, saya melihat bahwa kalian lebih pantas saya berikan sadaqah itu kepada kalian timbang orang yang lain. Qala faqarrabtu ilaihi, maka saya silahkan kepada Rasulullah, dekatkan itu sadaqah kurma itu ke Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW li ashabihi, maka Rasulullah SAW bertanya, berkata kepada sahabat-sahabatnya, kulu, makanlah dari kurma ini. Wa amsaka yadahu falam yakul, Rasulullah tidak makan. Qala kalau salam, faqultu fi nafsi hadhi wahidah, ini satu, sudah menang anak satu ini, betul apa yang dikatakan oleh guru saya, yakulul hadiyah wala yakulul sadaqah, memakan hadiah tidak makan sedekah. Ini ternyata sahabat-sahabatnya yang suruh makan, dia tidak mau makan. Tsumman sarafu, saya kembali, kata Salman. Dan Salman membawa kurma ini bukan makan, bukan mudah. Dia tidak punya uang, Salman budak. Dengan susah payah dia mengumpulkan buah-buah kurma ini. Tsumman sarafu anhu fa jama'tu syai'an, kemudian saya mengumpulkan lagi kurma itu. Wa tahawwala Rasulullah SAW ila al-Madinah, Rasulullah kembali ke kota Madinah. Rasulullah duduk di Quba 2 minggu, yakni selama 2 minggu Salman ini tidak mempunyai apa-apa dari mengumpulkan itu. Summa jitu bihi. Waktu Rasulullah sudah di Madinah, saya datang lagi membawa kurma. Faqultu inni ra'aituka la ta'kulu shadaqah. Saya telah melihat waktu kau di Quba. Saya memberikan engkau wahai Muhammad, tetapi engkau tidak makan dari shadaqah. Wa hadhi hadiyah. Inilah hadiah. Saya berikan kepadamu. Akramtuka biha. Saya untuk menghormati engkau. Qala Rasulullah berkata, fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Maka diambil Rasulullah, dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara ashabahu fa'akalu ma'ahu. Maka Rasulullah menyuruh ashabnya suruh memakan dari pohon dari buah kurma itu, maka makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu fi nafsi hatan ithnatan. Ini dua, tinggal satu. Tsumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi baqi'il gharjiqat. Pada suatu hari saya melihat dan saya mendengar bahwa salah satu dari sahabat Rasulullah meninggal. Saya mendatangi Rasulullah SAW di Baqi'. Qala waqad tabi'a jinazah min ashabihi. Dia mendatangi untuk mengantarkan jinazah dari sahabatnya. Alaihi syamlatan lahu. Dia membawa yaitu dua roji syamlatan. Ini digigikan. Punggungnya ditutupi oleh sebuah kain. Wa jalis fi ashabi, dia duduk bersama sahabat-sahabatnya. Fa sallamtu alaihi, saya mengatakan assalamu alaikum. Tsumma stajartu anzuru ila dhahrihi, kemudian saya berputar melihat punggungnya. Hal ara al-khatim, apa saya mau melihat yang terakhir, yaitu bukti yang terakhir, yaitu stempel kenabuan Rasulullah SAW yang mana guru saya telah menceritakan kepadaku. Falamma ra'ani Rasulullah SAW, Rasulullah melihat. Ini apa kok muter sanamu? Oh tahu Rasulullah, langsung dibuka sama Rasulullah SAW, ditunjukkan kepadanya. Fastajartuhu arafa'ani astadzbitu bi syai'in. Rasulullah tahu bahwa saya ini untuk melihat hal itu. Usifali. Dia tahu Rasulullah bahwa ada orang telah menunjukkan kepadaku bahwa ciri Rasulullah itu kada wa kada. Qala falqa rida'u ala dhahrihi, maka surbannya itu diangkat oleh Rasulullah SAW. Fanabartu ila khatim an-nubuwah, saya melihat yaitu apa namanya khat stempelnya nubuwah. Faraftu, maka saya tahu pasti ini adalah Rasulullah SAW. Fankababtu alaihi, maka saya mendatangi dia, yakni bersyukur kepadanya. Uqabbiluhu abki, saya menangis dan saya menciumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahawwal, maka punggungnya itu dirangkul oleh Salman dan diciumi. Maka tahawwal, kata Rasulullah, maka pergi ke aku. Maka tahawwal Salman. Faqasastu alaihi hadithi, maka saya menceritakan kepada Salman, kepada Rasulullah, tentang ceritaku yang sebenarnya. Kama hadatuka ya Ibn Abbas, seperti saya menceritakan kepadaku wahai anak paman Rasulullah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala fa'ajab Rasulullah SAW yasma' dhalika ashabah. Rasulullah SAW menginginkan sahabat-sahabatnya untuk mendengar ceritanya Salman. Cerita, wallahi betul-betul cerita yang sangat, yang harus seorang muslim mengetahui tentang cerita ini. Tsumma syaqala Salman ar-riqqa, tetapi Salman masih budak, dia tidak bisa berjuang bersama Rasulullah SAW, tidak bisa sholat bebas, tidak bisa, karena dia masih terikat dengan kebudakan tadi. Hatta fatahu ma'a Rasulullah SAW Badrin wa Uhud, sampai tiba atau datang Ghazwat Badr, Ghazwat Uhud, dia tidak ikut. Ingin Salman ikut tapi tidak bisa. Thumma qala li Rasulullah SAW. Kemudian saya pada suatu hari bertemu dengan Rasulullah SAW, dia mengatakan, katib ya Salman, engkau pergilah kepada tuanmu. Apa yang diminta oleh tuanmu supaya engkau lepas? Fakatib tu sahibi ala dhalazmiya nakhlah. Katanya si orang Yahudi itu, orang Yahudi itu kejam. Salman tidak punya apa-apa, dia bilang saya minta 300 pohon kurma. Dan ahyiha lahu bil faqir bi 40 uqiyah. Dan 40 uqiyah. Uqiyah itu timbangan. Uqiyah emas. Ya seperti sini umpamanya ya, setengah kilo gitu mas. Dari mana Salman? Seorang budak. Kemudian katanya Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya, faqala rasul a'inu akhakum, maka bantulah saudara kalian ini Salman, memerlukan bantuan dia. Fa'anuni bin nakhli, maka mereka gotong royong menanam pohon kurma. Setiap orang di apa namanya, digali, menggali 300 pohon kurma dan fasilah itu, dan setiap orang membawa itu fasilah, apa namanya, untuk ditahan pohon kurma yang kecil itu namanya fasilah. Kemudian ar-rajul bi thalathina wadiyah, wadiyah itu artinya usighar al-fasil, itu ada orang yang sahabat Rasulullah membawa 30 yaitu pohon kurma yang kecil-kecil untuk ditanam itu. Urajul bi 20, ada yang bawa 20, ada yang bawa 15, ada yang bawa 10, ada yang bawa 1, gotong royong mereka. Ar-rajul bi qadri ma indahu hatta jitama'a li 300 wadiyah, sampai kumpul kepadaku 300 yaitu fasilah itu. Faqala li Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, idhab ya Salman fadhakir laha, maka pergilah wahai Salman ke tanah tadi dan gali 300 lubang. Faidha faraghta fa'tini, apabila sudah selesai pergilah ke aku, berilah tahu kepadaku. Aku lu ana adha'uha biyadi, saya nanti yang tanam, kata Rasulullah, biyadihil syarifah, ana yang taruh nanti, aku yang tanam. Fafaqartu laha, saya menggali 300, katanya kalian. Wa anuni ashab, dan teman-temanku bersama gotong royong bersamaku untuk menggali 300 lubang tadi. Hatta idza faraghtu min haji'tuhu, sudah selesai 300, saya datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah sudah selesai ya Rasulullah. Fa'akhbartuhu, fakharaja Rasulullah SAW ma'i ilaiha, maka saya pergi bersama Rasulullah SAW ke tempat tadi. Nuqaribulah al-wajjah, saya memberikan kepada Rasulullah yaitu al-fasilah itu, pohon kurma, dan dia yang nanam, Rasulullah tanam. Wa yadha'ahu Rasulullah SAW biyadih, ditaruh sama Rasulullah. Walladhi nafs Salman biyadih, demi Allah, kata ya Salman ini ditanam oleh Rasulullah SAW semuanya hidup. Ma matat minna illa wajiyah wahid, ya kecuali satu. Yang satu itu ditanam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tidak jadi. Yang ditanam oleh Rasulullah SAW semua jadi. Fa'adaitu nakhla wa baqiya al-mal, 300 sudah saya laksanakan kepada tuan saya orang Yahudi ini, 300 sudah selesai. Fa'utiakan, di mana uangnya, katanya orang Yahudi tadi, yang penting emasnya itu mana, tidak punya dia. Fa'utiya Rasulullah SAW, kemudian pada suatu hari Rasulullah SAW memberi kepada Salman, mimithli bayubatid dajaja min zahab. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Salman, ya Salman, ini emas seperti telurnya ayam, emas. Kali ini Salman, berikan kepada tuanmu tadi untuk membebaskanmu. Waktu Rasulullah SAW mendapatkan dari suatu perangan, faqala ma fa'ala al-farisiyu al-makatib, apa yang diperbuat oleh orang Persia, yani orang Salman, alat Salman, apa yang diperbuat? Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, apa yang diperbuat oleh Salman? Qala bada'itu lahu faqala khudh hadhihi fa'addi biha ma 'alayka ya Salman, ini ya Salman, berikan kepada tuanmu itu dan engkau akan bebas. Faqultu wa aina taqwa hadhihi ya Rasulullah mimma 'alayya, ya Rasulullah, saat ini tidak cukup ya Rasulullah, sedikit ini emas seperti apa, timbangannya itu tidak sampai 3440 giyah ya Rasulullah. Qala khudha, kata Rasulullah, ambillah. Fa inna Allah azza wa jalla sayu'addi bika anka, Allah subhanahu wa ta'ala akan melunaskan engkau, lihat, pergilah. Qala fa akhudtuha, saya pergi. Fa wazantu lahum bi minha, saya panggil yaitu budak siapa, tuan saya timbang di mukanya dia. Wallahi walladhi nafsi Salman biyadi 40 uqiyah, persis 40 uqiyah. Fa'ufitu haqquhum wa utiqtu, maka lunas sudah saya sama orang Yahudi itu. Mereka bersatu 10.000 ada jum untuk menyerbu kota Madinah, maka Rasulullah SAW tidak mempunyai kekuatan untuk menghadang 10.000 tadi. Maka mereka bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya bagaimana berbuat. Maka Salman mengatakan, ya Rasulullah, kita dulu kunna fi ardi Faris, kita dahulu di negara Faris, apabila dilanda seperti gini kita bikin Pak Faris. Maka Rasulullah membuat parit atas, yaitu sarangnya Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Cerita ini, cerita Salman, perjalanan Salman yang mana dari negara Persia sampai Madinah bertahun-tahun dia mencari kebenaran sampai dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita banyak hal-hal yang apa? Yang perlu direnungkan oleh seorang talibul ilm, oleh seorang muslim. Jadi at-tariqu ilallah, orang menuju ke jalan Allah itu bukan mudah. Bagaimana, seperti mana yang diperbuat oleh Salman? Umur, nanti insyaAllah saya akan ceritakan bagaimana. Saya mau kupas omongan-omongan Salman satu persatu itu. Nah, di sini di kitab Al-Imam Ibn Qayyim, muridnya Syekh Al-Islam bin Taimiyah yang bernama Fawaid al-Fawaid, dia mengupas tentang masalah sejarah Salman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah mengetahui bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abi Thalib. Abi Thalib yang mana dahulu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyintai Abi Thalib, sangat menyintainya. Bahkan Abu Thalib menyintai Rasulullah lebih dari anak-anaknya. Orang-orang Quraisy dahulu waktu di zaman Abu Thalib masih hidup tidak berani mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan Abu Thalib itu mengatakan dua kalimat syahadat, tetapi tidak. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, anta turidu Abu Thalib wa nahnu nuridu Salman." Seakan-akan Allah mengatakan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau ya Muhammad mengijam-ngijamkan bahwa yang akan mendapatkan hidayah itu adalah Abu Thalib, tetapi saya menghendaki Salman," kata Allah SWT. "Ya Muhammad, anta turidu Abu Thalib wa nahnu nuridu Salman." Abu Thalib tidak suil an ismihi. Kenapa Allah SWT tidak memberi hidayah kepada Salman, kepada Abu Thalib? Karena Abu Thalib apabila ditanya, "Siapa namamu?" dia mengatakan, "Abdi Manaf." Hamba Abdi Manaf. Manaf itu adalah berhala, nama berhala. Wa idan tusiba iftakhara bil aba. Apabila ditanya, "Siapa keturunanmu wahai Abu Thalib?" saya adalah anaknya Abdul Muttalib ibni Hisham ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibn bangga dia. Wa idza dzukirat al amwal 'adda al ibn. Apabila ditanya, "Bagaimana hartamu? Berapa hartamu?" dihitung sama dia. Unta-untanya ribuan. Wa Salman idza su'ila an ismihi. Tapi Salman apabila ditanya, lihat sederhananya Salman, padahal dia orang kaya raya Salman ini. Apabila ditanya, "Siapa namamu?" dia mengatakan, "Abdullah." Namaku hamba Allah. "Wa anna sabihi, keturunanmu siapa?" "Qala ibn al-islami." Saya anaknya Islam. Yaqul izin ana ibn al-islam. Saya anaknya Islam. Yaftakhir bi islami. Bangga dengan Islamnya. "Wa an mali, berapa hartamu wahai Salman?" "Qala al-faqr." Faqr, fakir. Tidak punya apa-apa Salman. "Wa an hanuti." Tokonya apa? Toko jualan apa itu di tokomu wahai Salman? "Qala al-masjid." Tokoku masjid. Dia mengatakan demikian. "Wa an kasbihi." Bagaimana engkau kerja? Bagaimana engkau bisa makan? "As-sabr." Sabar. Kemudian Salman. "Wa al-libasi." Pakaianmu apa Salman? "Qala at-taqwa wa at-tawadhu." Taqwa kepada Allah dan tawadhu. "Wa an-wisadihi." Bantalmu apa ya Salman yang kau tidur? "Qala as-sahar." Qiyamul lail. Tidak tidur Salman. Qiyamul lail. "Ya'budullah." Fursanun bin nahar, ruhbanun bin lail. Apabila tiba waktu pagi dia berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila tiba malam dia sujud ruku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sahar. "Wan fakhri." Apabila ditanya, "Engkau bangga apa ya Salman? Apa yang kau banggakan wahai Salman?" "Qala سلمان منا أهل البيت. سلمان الفارسي dari negara Persi, tidak punya keturunan dia di Madinah. Semua orang punya bangsa. Apabila datang wafat-wafat, pernah datang wafat-wafat dari Yaman, dari ini, disuruh ini kelompok ahli Yaman, ini kelompok sini, ini kabilat ini, Salman sendirian. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, Salman bersama siapa? Katanya Ali bin Abi Thalib, Salman minna ahlul bait. Salman bersamaku, ahlul bait. Wa anqasdi. Apabila ditanya, apa tujuanmu wahai Salman di dunia ini? Qala yuriduna wajha. Menginginkan wajah Allah. Wa ansiri, ansairi. Perjalanannya, qala ilal jannah, ke surga. Wa andalili fiturik, siapa yang bersamamu di perjalanan itu, yang menunjukkan engkau jalan itu siapa? Qala imamul khalqi wa hadil ummah, yaitu Rasulullah SAW. Itu Salman Al-Farisi. Maka diberi oleh Allah SWT hidayah. Salman Al-Farisi diberi hidayah oleh Allah SWT. Dia salah satu orang penghuni surga, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah. Sedangkan pamannya Abi Thalib, seorang bangsawan besar, kaya raya, pamannya Rasulullah SAW, tempatnya di neraka, tidak diberi hidayah oleh Allah SWT. Untuklah perjalanan Salman dari negara ke negara, padahal dia dulu kaya raya, untuk menuju kebaikan, kebenaran. Untuk Salman waktu ditanya, wa kuntu uhibbu khalqallahi ilaihi, dia mengatakan bahwa ayahku itu adalah orang yang paling cinta kepadaku, hamba Allah yang paling dicintai di dunia aku, katanya Salman. Labud an yakun hadza thamratu tha'a wa suluku tayyib min alwalad. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Salman itu dari kecilnya orang yang punya akhlak karimah. Maka dia dicintai oleh ayahnya. Orang dicintai oleh ayahnya itu anak yang nurut, yang patut kepada ayahnya. Ini Salman. Menunjukkan kepada kita dengan omongannya itu. Alalaita du'at wa abna'il masajid ya'tabiruna hadha. Orang-orang muslimin sekarang yang sering ke masjid merenungkan hal ini. Kam sami'na min syakawal aba'al abna'ihim. Betapa kita mendengar, katanya Husain Awaisya ini mengupas omongan-omongan tadi, apa yang dikatakan oleh cerita tadi, hadith-hadith tadi yang diceritakan oleh Salman. Berapa seorang ayah mengeluh tentang anaknya, akhlak anaknya bejat. Mimman yas'una li tazkiyat anfusihim wa takhalluq bi khuluqil Islam. Menginginkan anaknya itu agar dia itu mempunyai akhlak Islami yang sebenarnya. Wa kam sami'na min syawak min syakawin nisa' al azwajihinna. Betapa kita sering mendengar tentang perempuan-perempuan mengeluh tentang suami-suami mereka. Mimman yatasaddaruna da'wal birri wat taqwa, yang mana suami-suami mereka itu berdakwah kepada Allah, menyuruh manusia kepada kebaikan, kepada takwa. Inna minal ghorib an yakuna rajul kutlatan multaiba minan nar fi baitihi wa amma bi ghairi dhalika fa huwa habibun tayyibun wadiya. Kita heran sekali apabila kita melihat di rumah mereka itu dia seorang suami yang begitu jahat kepada istrinya, atau tidak bisa mendidik anak-anaknya. Tetapi kalau di luar dia pura-pura baik, pura-pura orang yang hebat. Lagi Salman lah. Salman, di rumahnya dia baik. Di luar dia baik. Ditunjukkan di sini ceritanya Salman. Apabila dia merenungkan ceritanya Salman, maka dicintai oleh ayahnya. Fa'ina nahnu idha min qawli ta'ala wa anzir ashirataka al-akrabin. Yaqul tukma falam yazal bihi hubbu iyaya hatta habasani fi baitihi. Ayahnya tadi menyintai aku sampai saya di penjara di rumah, sangat cintanya. Lam yakil Salman walam yamil min husni ta'amul warrifi. Walaupun demikian, abahnya berbuat demikian, tetap dia baik terhadap ayahnya. Dia baik terhadap ayahnya, tidak melanggar ayahnya. Hatta habisau fi baiti yulazimun nar. sampai dia tetap berbakti. Dia memberi kayu kepada api tadi supaya ayahnya tidak marah. Undur kaifa kanu yukhlisuna li alihatihim. Bagaimana dahulu mereka itu ikhlas kepada tuhan-tuhan mereka. Dilihat itu semua oleh Salman. Selama Salman merenungkan api di apa namanya? Disembah. Undur kaifa kanu yutabi'un al-abna' fi khidmat aqidatin. Bagaimana ayahnya itu mendidik ayah anaknya untuk supaya seperti dia. Tetapi sekarang ayah-ayah sekarang membiarkan anaknya. Dia berbuat apa? Allahu a'lam. Lama ja'ala innu mulazim minan nar. Tuma ibki ala hal ummatina wa hum yuhmiluna abna'ahum. Kemudian patut kita menangis apabila kita melihat anak-anak kita keluar dari rumah tidak ditanya engkau kemana. Dibiarkan anaknya begitu saja. Illa marahimallahu wa qalil minhum. Kecuali yang diberi rahmat Allah SWT dan sedikit di antara mereka. Kita dengar sekarang narkoba di mana-mana. Ya salahnya apa? Ya salahnya bapak kita sendiri, bapak-bapak kita sendiri. Mereka disuruh melihat televisi di rumah dibiarkan. Nyanyi-nyanyian dibiarkan, cerita-cerita dihidangkan dibiarkan dilihat oleh anak-anak kami. Pembunuhan yang ada di televisi dibiarkan, dilihat oleh anak-anaknya. Seorang kurang ajar kepada ayahnya dibiarkan. Kemudian dia minta anaknya itu baik. Dari mana bisa baik? Tidak bisa. Anak itu dididik di rumah dahulu. Dia sibuk dengan perdagangan, insyghal fit tijarah, insyghal fil mal, insyghal fit dunya. Wal abna'u yaf'aluna ma yashtahun. Dan anak-anaknya keluar berbuat sehendak mereka. Al abna'u yatarabbuna fi syawari' wal malahi wa fi nawadi syaitan al ins wal jin. Anak-anaknya dididik di jalan-jalan, pergi ke night club, enggak tahu ayahnya dibiarkan saja. Qala Salman di antaranya, falamma marartu bihim sami'tu aswatum dakhaltu 'alaihim anzuru ma yasna'un. Waktu saya mendengar orang-orang itu di gereja sholat mereka itu, Salman heran, apa ini, suatu hal yang aneh. Maka dimasuki oleh Salman, cari kebenaran Salman. Kalau maraitu ajabatni, waktu saya melihat saya heran dan saya takjub dengan sholat mereka itu. Apakah ada di antara mereka sekarang ini, di antara kita yang merenungkan kebenaran? Tafakkur wa tadabbur wa adam ta'assub. Itu Salman mempunyai agama, yaitu nar, Majusi, alaih sekadalik. Wayahnya fanatik kepada yaitu ibadat nar Majusi. Tapi Salman tidak mau. Dia tahu ayahnya itu salah sebab dia fanatik. Tidak boleh orang fanatik itu, maka dia cari kebenaran. Dia melihat, dilihat bahwa ini lebih baik dari agamanya. Apakah kita yang kita apabila kita renungkan disebut laqad aradana ta'assubul hizbi laqad awja bina ta'assubul madhhabi. Berapa orang yang fanatik dengan madhabnya, berapa orang yang fanatik dengan hizbinya, hizbiyah. Sekarang pemilihan umum dekat, setiap orang fanatik dengan hizbinya. PK bilang paling bagus di dunia itu adalah PK. Wallah ya nasmi'tu nas kathir, berapa orang yang mengatakan bahwa betul-betul partai yang memperjuangkan agama Islam PK. Satu yang mengatakan betul-betul yang memperjuangkan Islam itu adalah PBB. Semua kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa syaikhul al-imam al-albani qala sumpah dia, wallahi innahu laysa al-islam fi syai'. Semua hizb-hizb ini tidak ada dalam Islam sama sekali, saya sumpah. Dan ala yaqinin tam, laisu ala siratil mustaqim, kata Syekh Al-Albani. Dan mereka itu bukan di jalan yang lurus. Mereka itu adalah seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa, yaitu menggaris dengan garis yang lurus, mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Kemudian Rasulullah memberi subul-subul itu, jalan-jalan dia. Lalu saya yakin, wallah saya yakin-yakinnya bahwa partai-partai ini adalah subul ini. Wa setiap jalan di situ ada syaitan yang mengajak mereka untuk mengikuti mereka. Kata Syekh Al-Albani, al-Imam Rujur Rabbani, dia tidak mengatakan begitu saja. Katanya seorang alim itu harus direnungkan. Dia mengatakan, akid, saya pasti yakin bahwa hizib-hizib itu adalah jalan-jalan yang diberi oleh Rasulullah SAW, garis-garis yang sesat-sesat itu. Setiap jalan itu ada di situ, syaitan nongkrong di situ, mengajak mereka kepada kesesatan. Ini disebut. Kalau mereka tidak mutasib, Salman gair mutasib, cari kebenaran Salman. Karena tasub itu, karena orang mutasib itu bisa membutakan seorang, jadi buta seorang itu. Sawa itu tasub li hizbihi, tasub li madhabihi, tasub li syaikhihi, itu dia dibuta. Nahnu la nata'assab ila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamul huda. Kita tidak lalu ta'assab, tidak fanatik kita kepada siapapun kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nata'assab ila al-Qur'an wa la nata'assab ila li sunnatillah, li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahihah. Wa la nata'assab li rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bisa salah, bisa benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sebenarnya. Maka Salman, kenapa kau diberi hidayah oleh Allah SWT? Karena dia tidak mutasib. Al-Islam mutasib tidak akan diberi hidayah oleh Allah SWT. Tidak akan. Ila merahimah rabbuk. Wallahi. Kenapa orang asi, orang yang berbuat maksiat itu bisa bertaubat kepada Allah SWT? Karena dia tahu kalau dirinya itu salah. Orang yang berzina, orang yang syubul qamar, orang yang berbuat perbuatan yang kecil, dia tahu dirinya itu salah. Tanya kepada orang perampok besar, ini betul tak perbuatanmu itu dibilang aku salah? Tidak ada satupun yang mengatakan aku benar. Dan dia minta mohon ampun kepada Allah SWT. Tahu dia kalau perbuatan itu salah, tapi sahibul bid'ah mengatakan bahwa dirinya yang benar. Bagaimana kalau benar, apakah akan taubat? Maka babul bid'ah, babul taubat buat orang sahibul bid'ah itu sahib tertutup. Illa man rahimah rabbuk. Karena muta'asib. Ya. Anak benar kok. Bagaimana anak benar mau tobat? Ada orang sekarang itu bilang, sekolah orang hizbi dia. Kau bilang, ya akhi, hadha laysa minal Islam fi syai. Rasulullah SAW nahana an dhalik. Wa laysa hadha ala min manhaji Rasulullah SAW. Wala manhaji sahaba. Wala manhaji tabi'in. Wa kadhalik. At-ta'assub al-madhabi, ini fanatik dengan Syafi'iyah, ini fanatik dengan Hambaliyah, tidak jalan Allah SWT itu. Mereka fanatik dengan hal itu. Apakah orang itu mau dengan nasihatimu? Tidak mau. Illa marrahimah rabbuk wallahi. Dia akan mengatakan bahwa ini adalah yang baik. Di Pakistan sana sama Afghanistan, wallahi kullu yawm hakadha. Duduk. Itu kalam. Tahiyat hakada, satu orang tahiyat hakada dituklek adalah isa min madhab al-hanafiyah yaqul kulli yawm itu borobun berkelahi anta syafi'i, sampai perempuan syafi'i, orang laki dari madhab syafi'i tidak boleh kawin sama orang dari madhab perempuan dari madhab hanafi, sampai begitu kanu laisa min muslimin. At-ta'assub al-madhhabi itu adalah madmum kulluh. Wakadhalika at-ta'assub al-hizbi lebih madmum kulluh. Salman ini apabila dia muta'assib seperti Abu Talib, tidak akan diberi hidayat oleh Allah SWT. Abu Talib waktu dia mau mati, dia tahu betul bahwa Muhammad itu dalam keadaan yang benar. Yuhibbu Rasulullah SAW hubban syadid. Limadha yuhibbu ta'assuban? Karena dia min Bani Hashim, dia anak saudaranya. Darah dagingnya. Waktu datang maut kepada Abu Talib, Rasulullah SAW mengatakan, Qul la ilaha illallah ya am. Wa na'asyatulaka indallah yawmul qiyamah. Doa datang itu Abu Lahab, Abu Jahal, semua mengatakan jangan. Isbit. Dia bilang ala din abaik. Maka Abu Talib mengatakan, ya Muhammad, saya tidak bisa mengatakan dua kalimat syahadat ini karena nanti orang Arab akan mencelah aku. Kenapa aku lihat kalam ta'assuban mata mitatul jahiliyah. Tapi Salman, maqala hadzal kalam, cari dia kebenaran. La yata'assab li abi, karena abunya adalah seorang bangsawan atau kaya lah, dia cari kebenaran. Maka diberi oleh Allah SWT jalan yang lurus. Maka surga tempatnya Salman al-Farisi. Bagaimana tawadhu'nya Salman, bagaimana zuhudnya Salman, masyhur di tarikh. Bagaimana baiknya Salman, bagaimana perjuangannya Salman. Maka diberi jalan oleh Allah SWT, diberi hidayah sama Allah SWT. Allah SWT tidak melihat dia itu orang itu dari bangsa apa, dari gantengnya atau tidak gantengnya, uangnya, kekayaannya tidak dilihat sama Allah SWT. Yanzur ila qalbihi. Al-qalbu salim. Salman mempunyai hati yang salim, yang murni. Maka masuk Salman ke surga. Wa Abu Talib di jahannam. Wa bisal masir. Maka dari itu kita menganjurkan kepada diri saya sendiri, terutama kepada kalian, janganlah kalian muta'assib. Ta'assub hadza a'ma. At-ta'assub hadza tidak baik. Kita harus cari kebenaran. Ada orang mengatakan kepada kita kada wa kada, kita tanya dalilnya, kita tanya burhannya dari mana Al-Quran wa Sunnah. Apabila dia dalam kebenaran, kita ikuti dia. Apabila dia tidak dalam kebenaran, kita tidak ikuti dia. Wallahi mereka itu ahlul hizbiyah, ma indahum dalil abadan, tidak mempunyai dalil. Maka disebut di sini oleh Husain Aisyah, mana fanatiknya orang-orang hizbiyin. Apabila kita menasihati mereka, mereka menolak dan mereka jongkak dan mereka membenci kita. Bahkan mereka membunuh, melukai kita. Berapa orang yang dibunuh oleh mereka? Ada natijat ta'assub al-madhabi wa ta'assub al-hizbi. Ada mafhum ya jemaah. Inilah kisah Salman al-Farisi yang saya ceritakan dengan singkat. Sebetulnya banyak sekali yang saya akan omongkan kepada Salman yang dikutip oleh Syekh Husain Aisyah di sini. Bagaimana perjalanan Salman dari negara Persia, meninggalkan kekayaan, meninggalkan segala yang ada, yang serba ada di rumahnya, dan dia merantau ke negara Syam, Irak, kemudian ke Turki, kemudian ke pergi Hijaz, mencari kebenaran sampai dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia menjadi budak. Tayyib dulu dia tokoh, anaknya tokoh, menjadi budak. Sabar Salman sampai Allah SWT angkadahu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Hadza naktafi huna awalan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين واخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين.